Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'da. Bapak kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sampai di saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat kesehatan dan juga nikmat hidayah sehingga masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair, kita telah ambil dosa besar yang ke-31 dan ke-32. Ini termasuk dosa besar tidak bersuci dari air kencing. Ya, ini dosa besar yang ke-31. Kemudian perlu kami sampaikan ada sedikit larat pada pertemuan yang lalu kita mengatakan bahwa yang afdol itu kencing duduk. Nah, ini keliru saya kemarin. Bukan duduk tapi jongkok. Ya. Kalau duduk gimana kencingnya? Ya. Jazakallah khair ada yang mengingatkan kemarin ya salah sebut. Bukan duduk tapi jongkok. Ini yang paling afdol ketika kita kencing. Ya walaupun berdiri ini diperbolehkan, akan tetapi yang lebih afdol adalah kita jongkok agar najisnya itu tidak kembali ke pakaian dan badan kita. Kemudian juga kita telah ambil dosa besar yang ke-32 yaitu al-maks, yaitu pungutan liar, pungutan yang diambil ya untuk dimasukkan ke kantong-kantong pribadi atau ke kantong-kantong sekelompok orang. Ini bukan kembali kepada kemaslahatan umum. Yang demikian termasuk dosa besar. Baik, sekarang kita masuk ke dosa besar yang ke-33. Ya. Bersucinya harus dengan air atau boleh seperti tisu. Istinja kalau zaman istinja, ya dengan batu atau iya diperbolehkan. Jadi yang penting itu izalatun najasa. Ketika kita bersuci itu yang penting adalah hilang najisnya itu. Ya, hilang najisnya itu bisa dengan air. Dan ini yang paling afdol atau dengan sesuatu apapun yang bisa menghilangkan najis tadi. Jadi yang penting dia tidak kena badan, tidak melekat di badan kita atau tubuh kita atau pakaian kita. Bisa juga dengan tisu, nggak jadi masalah. Kalau misalnya tidak ada air, ya seperti di sebagian hotel itu nggak disediakan air, adanya tisu. Yang penting apa? Hilang najisnya. Ya, walaupun para ulama tetap mengatakan yang paling afdol adalah dengan apa? Dengan air. Gitu ya, Pak ya. Baik. Sekarang kita masuk ke dosa besar yang ke-33, ar-riya. Wa huwa minan nifaq, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, riya, dan dia termasuk kemunafikan. Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, kita perlu tahu ya. Pertama, apa itu definisi ar-riya? Definisi riya itu yaitu seseorang menampakkan amalan ya atau mengerjakan amalan ibadah kepada Allah tapi untuk dilihat oleh manusia. Ya ujung-ujungnya itu pujian, sanjungan. Ya, seseorang melakukan amalan ibadah yang harusnya untuk Allah ya, tapi dia lakukan untuk dilihat oleh manusia, mendapatkan sanjungan dari manusia. Ya. Ini definisi ar-riya. Yang demikian tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ibadah itu merupakan haknya Allah. Haknya Allah, tidak boleh kemudian kita beribadah untuk yang selain Allah. Dan untuk memperoleh pujian, untuk memperoleh sanjungan, ini artinya kita beribadah untuk yang selain Allah. Ya, untuk mendapatkan keridhaan manusia, pujian manusia, maka tidak boleh. banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa ketika kita melakukan amalan itu harus ikhlas karena Allah. Dalam surat Al-Baqarah sering kita sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan bagi Allah agama ini. Artinya amalan yang dia lakukan hendaknya dia lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena motivasi-motivasi yang selainnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ini sama dengan ayat sebelumnya. Dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, Allah perintahkan, maka beribadahlah engkau kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Ini amalanmu, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dan serulah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengikhlaskan baginya agama ini, walaupun orang-orang kafir membencinya, tidak menyukainya. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa mengikhlaskan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang menginginkan untuk bertemu dengan Rabb-nya, maksudnya ingin bertemu dengan Allah, dengan keridhaan Allah, mendapatkan keridhaan Allah, maka syaratnya falyamal amalan salihan, maka hendaknya dia beramal saleh. Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan ya dalam peribadahannya, tidak menyekutukan Rabb-nya dalam peribadahannya dengan sesuatu apapun. Nah, dari ayat ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dalam ayat surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 ini, ya, kita bisa simpulkan syarat diterimanya suatu amalan. Yang pertama, amalan itu adalah amalan yang saleh. Amalan yang saleh. Apa makna amalan yang saleh? Amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak suatu amalan itu dikatakan suatu amalan yang saleh kalau tidak mencocoki amalan Nabi. Contoh, salat. Sholat itu kapan dikatakan sebagai amalan soleh? Ketika dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, misalnya ada orang sholat subuh 4 rakaat, apakah kita katakan itu sebagai amalan soleh? Jawabannya tidak. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi ini syarat yang pertama, amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan ya Rabb-nya dengan sesuatu apapun dalam ibadah tadi. Artinya dia ikhlas dalam beribadah. Dia melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan manusia, pujian manusia, sanjungan manusia, tidak. Nah, ketika dua syarat ini terpenuhi pada amalan seorang hamba, maka dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya diterima. Makanya dua hal ini Bapak-bapak yang perlu kita jaga sekali dalam ibadah kita. Yang pertama, niat yang ikhlas dalam melakukan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua adalah ya mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini kaitannya dengan riya. Ya, karena tadi syarat diterimanya ibadah ya adalah ikhlas karena Allah, maka seseorang harus mewaspadai riya. Nah, di dalam judul ini Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan riya wa huwa minan nifaq. Riya dan dia merupakan kemunafikan. Ya, kapan riya itu disebut sebagai kemunafikan? Ya. Para ulama membagi riya itu menjadi dua. Yang pertama, ya penjenengan bisa lihat di slide ya. Yang pertama disebut sebagai riya khalis, riya yang murni. Ya, apa maksud riya yang murni? Dia itu tidak melakukan amalan kecuali memang untuk dilihat manusia saja. Jadi sama sekali tidak mengharap ridha Allah, tidak mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kenapa? Karena pada dasarnya hatinya menyimpan kekufuran. Dia bukan seorang muslim. Tapi entah mungkin karena khawatir ya mendapatkan kesusahan, dia ngaku sebagai muslim lalu mempraktekkan ibadah secara zahir, namun pada hakikatnya dia tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kufur ya. Dan inilah cirinya kaum munafikin, atau inilah yang dilakukan oleh kaum munafikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum munafikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sholat bersama kaum muslimin, mereka berjihad bersama kaum muslimin, tapi niatnya hanya untuk ditampakkan saja, ya, agar dia tampak di hadapan manusia melakukan amalan, bukan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Maka ini kata para ulama, orang yang senantiasa dia melakukan amalannya bukan karena Allah, maka dia bukan muslim, kafir. Ya. Setiap amalannya, sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, semuanya bukan untuk Allah, maka dia bukan muslim. Yang muslim, yang namanya muslim itu dia mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini riya khalis. Ya, ini riya khalis. Ini riya yang terjadi pada setiap amalan, maka ini bukan tidak ada pada diri seorang mukmin. Seorang mukmin dia pasti mencari ridho Allah. Nah, kemudian ada yang namanya riya yasir. Ya, riya yasir. Ya, yasir, riya yasir. Artinya riya yang ringan. Apa maksudnya riya yang ringan? Jadi terjadinya itu ya tidak terus-menerus, sesekali terjadi pada diri seseorang. Ya. Mayoritas amalannya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ya ada amalan-amalan yang dia lakukan untuk mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka riya jenis yang kedua ini, riya yasir, ini tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya, dia tetap teranggap sebagai seorang muslim. Kenapa? Ya karena amalannya dia masih berharap ridho dari Allah, hanya terkadang saja ada amalan-amalan yang kemasukan riya. Ya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, ya. Maka kemudian Nabi ditanya, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Kemudian beliau mengatakan riya. Jadi walaupun dia itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi kata Nabi dia itu syirik kecil. Jadi kita harus khawatir juga, ya. Bukan menganggap remeh, makanya Al-Imam Adz-Dzahabi memasukkannya dalam Al-Kaba'ir. Walaupun namanya syirik kecil, tapi dia termasuk dosa besar. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW terjadi pada diri kita. Ya, kita melakukan amalan, ternyata ya niatnya untuk ya selain Allah Subhanahu wa taala, ar-riya, untuk dilihat oleh manusia. Ya. Makanya perlu bagi kita untuk melatih, nanti di akhir kajian ini kita akan sebutkan apa saja upaya yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari riya. Nah, riya yasir ini para ulama menjelaskan ya, dia bisa terjadi di dua tempat. Yang pertama di awal amalan. Ketika seseorang melakukan suatu amalan, barakallahu fikum, dari awalnya itu memang untuk dilihat oleh manusia, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Karena dari awalnya sudah konslet dia. Ya, dari awalnya niatnya memang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia sholat sudah berniat untuk dilihat oleh manusia, biar tidak dicemooh oleh manusia, maka ya amalannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Di awal yang pondasinya sudah ada riya. Nah, bagaimana kalau amalan itu kemasukan riyanya di tengah? Misalnya, seorang melakukan sholat, awalnya ikhlas, kemudian ketika dia sholat dia melihat ada orang yang masuk ke dalam masjid, dan kebetulan orang ini orang yang dia harapkan sesuatu, ya, kemudian dia memperbagus sholatnya. Maka kata para ulama, dalam kasus seperti ini, kalau dia kemudian kembali, dia berhasil menangkisnya. Lah, ya, kemudian dia teringat, ya, aduh, gak pantas ini saya melakukan sholat kok untuk dilihat oleh Pak Fulan. Ya, kemudian dia kembali mengikhlaskan niatnya, maka ini tidak memudaratkan. Ya, jadi kalau misalnya masuk riya, kita lawan riya itu. Kalau kita berhasil melawannya, kembali ikhlas karena Allah, maka tidak memudaratkan, amalan kita tetap diterima. Nah, namun kalau dibiarkan, barakallahu fikum, kita biarkan riya itu, maka ada perinciannya lagi. Kalau amalannya itu bersambung seperti sholat, sholat itu kan rangkaian gerakan dan ucapan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, saling berkaitan, saling berkesinambungan. Kalau dia tidak tolak, ya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Misalnya, dua rakaat yang pertama dia ikhlaskan Allah. Ketika rakaat yang ketiga masuk riya dan tidak berusaha untuk melawannya, dia biarkan dia larut dalam riya-nya, maka sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena sholat itu ibadah yang berkesinambungan dari awal sampai salam, dari takbiratul ihram sampai salam. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia tidak berusaha untuk menolaknya, itu semua batal karena ibadahnya saling berkaitan. Nah, kalau ibadahnya tidak saling berkaitan, ya, misalnya apa? Ibadah yang tidak saling berkaitan. Seorang berniat untuk menginfakkan uang 100 ribu, ya, ke masjid. Ketika memasukkan 50 ribu yang pertama, ya, nggak ada orang yang lihat, ikhlasnya, tempelungkan. Ketika memasukkan 50 ribu yang kedua, ada orang yang lihat, kemudian, ini biar kelihatan sama orang. Maka kata para ulama, itu ibadah-ibadah yang terpisah semacam ini, ya, walaupun niat awalnya dia menginfakkan 100 ribu rupiah, maka karena amalannya terpisah, 50 ribu yang pertama insya Allah diterima oleh Allah karena dilakukan dengan ikhlas. Adapun 50 ribu yang kedua, ya, tidak diterima karena dia melakukannya karena riya. Nah, ini perincian tentang riya. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Qala rahimahullahu taala, qala Allahu taala, yura'una an-nas, ya, wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ya, mereka bermaksud untuk riya di hadapan manusia dan tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Ayat lengkapnya sebagaimana yang di slide, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan orang-orang yang munafik, kaum munafikin, mereka berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Jadi tidak ada yang kuasa untuk melakukan tipu daya kepada Allah. Enggak ada yang bisa menipu Allah. Allah akan membalas tipu daya mereka. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kaum munafikin ini apa ciri mereka? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka bangkit untuk sholat, ya, mereka bangkit dengan malas-malasan. Kenapa? Yura'unan nas, karena maksudnya itu adalah riya. Sholatnya itu maksudnya agar kelihatan saja oleh manusia, bukan untuk beribadah kepada Allah. Tapi agar kelihatan sebagai orang yang sholat. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Jadi ini sifatnya munafik. Ketika dia beribadah, tujuannya adalah untuk mencari, ya, untuk dilihat manusia, mencari pujian manusia. Ya. Nah, ini kalau terjadi terus-menerus, semakin besar kenifakannya. Ya. Kalau semua amalannya dilakukan hanya untuk mendapatkan ridho manusia, ya sudah. Ya, dia tergolong kaum munafik. Ini termasuk sifatnya kaum munafikin. Ya. Wa qala ta'ala, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya, ya, untuk riya kepada manusia. Ayatnya secara lengkap Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian membatalkan, menghilangkan pahala sedekah kalian dengan al-man. Al-man itu artinya menyebut-nyebut, ya, sumbangan atau sodakoh kita, mengungkit-ungkit, ya, mengungkit-ungkit sodakoh kita. Jadi hati-hati, ya, orang yang mengungkit-ungkit sodakohnya ini bisa batal pahalanya. Jika dia sudah memberikan sodakohnya kepada seseorang, lalu dia ungkit-ungkit lagi pemberian itu, hati-hati. Ya, ini bisa membatalkan pahala sodakoh kita. Wal adha, demikian juga dengan gangguan, dia menyakiti. Sama ya, dia mengungkit kemudian dia menyakiti hati orang yang dia beri. Ya, kamu tuh kalau nggak gini nanti kalau tidak saya tolong dulu, nah ya dia ungkit-ungkit lagi, kemudian dia sakiti orang yang menerima bantuannya tersebut. Kalau diyunfiku malah uriaan nas, maka orang-orang yang seperti ini seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Ya. Jadi ini yang bisa membatalkan amalan kita. Ya. Yang pertama mengungkit-ungkit pemberian, kemudian memberikan gangguan kepada orang yang kita beri, kemudian yang ketiga kita ria dalam memberi itu tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia. Nah, syahid dari ayat ini bahwa ria, ya, orang yang bukan ibadah karena ria, dia tidak akan mendapatkan pahala. Ya, la tubtilu shadaqatikum, kata Allah. Jangan kalian batalkan, jangan kalian hapuskan shadaqah kalian. Salah satunya dengan apa? Dengan ria. Ya. Jadi percuma dia misalnya sudah meluangkan hartanya sekian juta, dia infakkan, dia shadaqahkan. Tapi kalau tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya dia buang-buang uang saja. Nggak jadi pahala. Ya, mungkin dia dapat pujian dari manusia, mungkin dia dapat sanjungan dari manusia, tapi nggak ada manfaatnya sama sekali. Di akhirat tuh nggak ada manfaatnya sama sekali pujian dari manusia. Ya, yang kita harapkan itu adalah balasan dari amalan kita. Maka hati-hati ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, penting sekali bagi kita untuk mengikhlaskan niat kita. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis, ya. Kata beliau, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ushtushida." Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kepada para sahabat tentang tiga golongan manusia yang pertama kali dijerembakkan atau dijerumuskan ke dalam api neraka. Siapa mereka? Apakah mereka para pezina? Apakah mereka para perampok? Ya. Jawabannya ternyata bukan itu semua. Ternyata orang yang pertama dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka adalah seorang yang berperang, berjihad. Kemudian yang kedua, na'udzubillah, ya, adalah seorang yang mempelajari ilmu agama. Kemudian orang yang ketiga yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka pertama kali adalah orang yang, ya, membaca Al-Qur'an atau bersedekah, ya. Orang yang bersedekah. Jadi yang pertama orang yang berjihad, kemudian yang kedua adalah orang yang belajar agama, yang mempelajari Al-Qur'an, yang ketiga orang yang berinfak, bersedekah. Kenapa kok mereka bisa menjadi golongan yang pertama yang dimasukkan ke dalam neraka? Mari kita simak, ya, paparan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alai rajulun mustushhida." Ya, fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha. Sesungguhnya manusia yang pertama diputuskan urusannya pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid, mati di medan pertempuran, ya, dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Fa utiya bihi, maka dia didatangkan, ya, fa arafa ni'amahu. Kemudian ditampakkan kepada orang tersebut nikmat-nikmat yang pernah dia berikan, yang pernah diberikan kepadanya oleh Allah. Ya. Fa'arafaha, kemudian orang ini pun mengakui nikmat yang telah diberikan tadi. Qala fama 'amilta fiha? Kemudian dia ditanya, apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat yang kuberikan? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Maka orang ini mengatakan, dengan nikmatmu tersebut, ya Allah, aku berperang di jalanmu, berperang untuk membela agamamu sampai aku mati syahid. Ya, masya Allah, dia berperang di jalan Allah menurut klaimnya. Qala kadzabta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li ay yuqal jari. Engkau berdusta. Tidaklah engkau berperang melainkan agar engkau disebut sebagai seorang pemberani. Alhamdulillah. Gak ada yang bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Mungkin tanpa di hadapan manusia dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada hakikatnya dia hanya mencari ujian manusia. Dikatakan si fulan gagah berani. Ya. Faqad khir. Ya, dan apa yang kau inginkan sudah di engkau dapatkan. Orang-orang menyebutmu, orangmu memanggilmu sebagai sosok yang gagah perkasa, sebagai sosok yang gagah berani. Itu semua pujian sudah diberikan oleh manusia. Tsumma umira, ya, tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ukiya fil nahar. Kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang yang pertama dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Seorang yang berjihad ngakutnya karena Allah padahal agar dianggap sebagai seorang pemberani. Golongan yang kedua. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang mempelajari ilmu agama kemudian dia mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditampakkan kehadapannya nikmat-nikmat yang pernah dia dapatkan. Ya, fa'arafaha, lalu dia mengakui, ya benar, ini nikmat ini memang sudah saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ma 'amilta fiha. Kemudian dia ditanya, apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat ini? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku pakai nikmat-nikmat ini untuk mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. Demikian juga aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Qala kadzabta. Maka Allah mengatakan, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim. Engkau berdusta, tidaklah engkau belajar ilmu agama melainkan agar engkau dipanggil sebagai seorang alim, agar orang-orang memanggilmu sebagai ulama. Ya. Wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari'. Dan engkau membaca Al-Qur'an dengan tujuan agar manusia memanggilmu sebagai seorang qari', fulan qari', fulan bagus bacaannya. Faqad qil. Dan yang demikian telah disebutkan. Orang-orang telah memanggilmu sebagai alim, orang-orang telah memanggilmu sebagai qari', dan itu tujuanmu mempelajari Al-Qur'an agar orang-orang menyanjungmu. Itu semua sudah kamu dapatkan. Tsumma umira bihi fasuiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. Maka kemudian dia diseret di atas wajahnya dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka na'udzubillah. Ya. Jadi membaca Al-Qur'an pun harus ikhlas. Mengajarkan ilmu pun harus ikhlas. Ya. Kalau yang diharapkan adalah pujian manusia, maka ya dia justru akan dijembatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Nauzubillah. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun wasallahu alaihi wa aqahu min asnafil mal kullihi. Yang ketiga adalah seseorang yang Allah luaskan, Allah lapangkan rezekinya. Allah berikan dia berbagai macam jenis harta. Fa'udhiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka kemudian dia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditampakkan nikmat-nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Qala fama 'amilta fiha. Kemudian dia ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah ada suatu jalan yang engkau cintai agar manusia berinfak di jalan tersebut melainkan aku telah berinfak di jalan tersebut. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala, mau itu zakat, mau itu sedekah, mau itu infak, semuanya telah dia berikan. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, qala kadzab, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta li yuqal huwa jawad. Tidaklah engkau melakukan ini semua, harta yang kau sumbangkan, harta yang kau sedekahkan, tidaklah semua yang kau lakukan melainkan agar engkau dipuji oleh manusia sebagai seorang dermawan. Faqir, dan ini sudah disebutkan, engkau telah mendapatkan pujian manusia, orang-orang memujimu sebagai seorang dermawan. Ya. Fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya fil nar. Ya, maka kemudian diambil dia, diseret dia di atas wajahnya, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya. Hadis ini jelas sekali menunjukkan kepada kita akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan amalan tidak ikhlas karena Allah. Kita lihat tiga amalan yang sangat mulia. Yang pertama, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan jiwa dan mengorbankan jiwa, harta di medan pertempuran. Tapi ternyata dia diseret di atas wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang belajar ilmu agama, meluangkan waktunya untuk menghafalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian diseret oleh Allah di atas wajahnya. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah ujian manusia. Orang yang menginfakkan hartanya, sekian banyak uangnya yang dia infakkan di jalan Allah, tapi ketika dia mengharapkan ujian manusia, ternyata ini menjadi sebab dia dijebakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya. Maka hati-hati kita dalam melakukan amalan, hendaknya kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Kemudian dari selanjutnya yang dibawakan oleh beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nasan qalu lahu, bahwa ada sebagian manusia yang mengatakan kepada Abdullah bin Umar, inna nadkhulu ala umara'ina fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallam bihi in kharajna min indihim. Sesungguhnya kami ketika menghadap kepada para pemimpin kami, ya, kalau dalam lafaz yang lain salatinina, ya, sultan-sultan kami, ya, dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi, umara'ina, ketika kami menghadap kepada pemimpin-pemimpin kami, maka kami mengatakan di hadapan mereka sesuatu yang menyelisihi apa yang kami bicarakan di luar. Artinya dia punya dua wajah, ya. Ketika di luar, ketika dia tidak berhadapan dengan penguasa, habis dia mengkritik pemerintah. Tapi ketika dia berhadapan dengan pemerintah, ya, menjilat dia, memuji-muji pemerintah, hilang kritikannya tadi. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami menganggap di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menganggap perbuatan seperti ini merupakan bentuk kemunafikan. Munafik. Ya. Di luar kritis, ketika dia masuk ke dalam lingkaran penguasa, maka dia mengiyakan, ya, apa yang dimaukan oleh penguasa. Ini menunjukkan bahwa amalan yang dia lakukan itu adalah untuk mencari ridho manusia, bukan mencari ridho Allah. Kalau memang dia mencari ridho Allah di luar dan di dalam, akan sama. Yang hak akan tetap hak, yang batil akan tetap batil. Tapi karena yang dia cari adalah ridho manusia, keridoan sultan, keridoan pemerintah, keridoan penguasa, maka yang hak bisa berubah menjadi batil, yang batil bisa berubah menjadi hak. Ya. Jadi amalan dia sebelumnya, ya, bukan mencari ridho Allah. Buktinya apa? Ketika dia berhadapan dengan penguasa, hilang itu semua. Berarti yang dia cari adalah, ya, kekuasaan, kekayaan, ya, atau posisi di depan penguasa. Abdullah bin Umar mengatakan hal yang semacam ini di masa Nabi SAW kami anggap sebagai bentuk kemunafikan. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari selanjutnya, man sama'a Allah bih wa man yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang sum'ah, sum'ah ini sama dengan riya. Kalau riya itu ingin dilihat manusia, sum'ah ini ingin didengar oleh manusia. Sama Allah bihi, maka Allah akan perdengarkan dia. Artinya nanti di akhirat akan diperdengarkan di hadapan manusia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena dia ingin didengar oleh manusia, Allah perdengarkan dia di hadapan manusia. Wa man yura'i yura'illahu bihi. Dan barang siapa yang melakukan riya, beramal karena riya, maka Allah akan tampakkan dia. Karena dia ingin dilihat oleh manusia, nanti Allah akan pertontonkan. Ini loh orang yang ingin dilihat oleh manusia, silakan kalian lihat. Ya, ini merupakan hukuman bagi orang yang melakukan amalan karena riya dan sum'ah. Kemudian yang terakhir, ya, wa nu'ad anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-yasiru min riya syirkun. Riya yang sedikit, ya, ini merupakan kesyirikan. Sahahu al-Hakim. Ya, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nah, ini yang kita sebutkan di awal tadi, di bagar. Kalau riaknya itu terus menerus, riaknya riak yang besar, semua amalan dilakukan karena Allah, ini bukan lagi bukan lagi syirik kecil, tapi sudah merupakan kekufuran. Adapun ayasir minar riya syirkun, ya. Perkara yang sedikit dari riya merupakan kesyirikan, maksudnya adalah riya yang yasir tadi, dia syirik asghar. Nah, para ulama menjelaskan walaupun dia itu syirik asghar, tapi termasuk dosa besar. Jadi jangan tertipu dengan ucapan syirik kecil. Ya, oh syirik kecil saja. Oh enggak. Walaupun itu namanya syirik kecil, dia sama dengan dosa besar. Bahkan sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni yang lebih ringan daripada itu. Yang dimaksud syirik di sini juga termasuk riya. Jadi kalau kita enggak bertobat dari riya yang kita lakukan, Allah pasti akan menghukum kita. Na'udzubillah. Ya. Jadi riya ini merupakan dosa besar yang perlu kita waspadai. Nah, sekarang sebelum kita tutup kajian kita, apa yang bisa kita lakukan ya agar kita terhindar dari riya? Ya, karena riya ini kan suatu hal yang sangat halus. Seseorang bisa melakukan amalan, sama-sama amalannya, sholatnya bareng-bareng, yang satu diterima oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang satu justru mendapatkan adab. Suatu hal yang sangat halus. Maka perlu melatih diri kita bagaimana caranya beribadah dengan penuh keikhlasan. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, agar kita tidak riya, ya kita latih dengan banyak melakukan amalan-amalan tersembunyi. Apa itu amalan yang tersembunyi? Sedekah secara sembunyi-sembunyi misalnya. Kalau sedekah jangan ditampakkan kepada orang. Kalau ngasih sesuatu jangan ditampakkan kepada orang lain. Biarkan antara kita dan Allah saja yang tahu. Makanya termasuk sab'atun yudhilluhumullah yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya orang yang berinfak, tangan kanannya berinfak, tangan kirinya enggak tahu. Karena dia benar-benar menjaga keikhlasannya. Demikian juga qiyamul lail. Qiyamul lail salat sendirian kita. Enggak ada orang yang melihat kita baca Al-Qur'an lalu kita dalam kekhusyuan kita. Ya. Maka ini akan melatih kita untuk beramal dengan ikhlas. Melakukan amalan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari kebesaran Allah. Allah Maha Kaya. Semua yang kita dapat ini karunia Allah. Manusia fakir, manusia enggak punya apa-apa. Yang bisa memberikan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga berhentilah mengharapkan pujian dari manusia. Ya. Berhentilah untuk mencari ridho manusia. Kita cari ridho Allah. Semua apa yang kita butuhkan Allah yang beri, bukan manusia. Kalau ini terpatri dalam hati kita, insyaallah kita akan menghilangkan semua tatapan-tatapan manusia dari ibadah kita. Yang kita cari hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita sadari kerugian yang amat besar yang akan kita dapatkan kalau kita tidak ikhlas. Percuma kita capek-capek melakukan ibadah, bahkan terkadang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, ya, bersedekah, melakukan haji, umroh, dan semisalnya. Jadi tidak bermanfaat semuanya. Ya. Kerugian yang akan dialami oleh orang yang melakukan amalan karya ini sangat besar. Jelas dia dapatkan, kecuali ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukannya dengan tidak ikhlas. Kemudian yang keempat, banyak-banyak berdoa agar Allah menyelamatkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, bukan dalam sahihnya tapi dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan aku tahu. Jadi kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik. Kita sudah tahu ini syirik. Kita sudah tahu ini riya. Ya, kita berlindung kepada Allah agar kita tidak terjatuh padanya. Wa astaghfiruka mimma la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Ya. Ini doa agar kita terhindar dari segala bentuk kesyirikan baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Kalau kita sudah tahu itu syirik, kita meminta kepada Allah agar dikuatkan agar kita bisa menjauhi kesyirikan itu. Kalau ada perkara yang tidak kita ketahui, maka kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari segala bentuk riya, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam dosa besar yang ke-34, yaitu al-khiyanah, berkhianat. Ini juga termasuk dosa besar. Wallahu taala ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.